Adopsi itu hukumnya haram, orang tidak usah mengadopsi anak. Hukum adopsi haram karena adopsi itu merubah nasab. Jadi adopsi itu merubah nasab, hukumnya adalah haram. Dan ini harus difahami. Sebagian orang mengadopsi itu kenapa? Karena tidak ikhlas di dalam merawat. Kami merawat anak misalnya, kami bersikeras harus saya adopsi. Maksudnya apa? Nasabnya harus ikut saya. Misalnya ada seorang wanita, anak kecil namanya Latifah misalnya. Saya ambil, mohon maaf kalau kebetulan namanya sama. Latifah saya pungut sebagai anak. Karena saya punya harapan besar masa tua saya nanti, maka Latifah menjadi binti saya. Kenapa? Saya tidak ingin lepas, bahkan ditutup aslinya siapa tidak saya kasih tahu. Sebetulnya kan karena saya kurang ikhlas. Kalau saya ingin merawat anak, ya akan saya rawat. Setelah gede terserah mau kemana. Adapun siapa yang merawat saya adalah Allah. Jadi Anda boleh memungut anak sebanyak-banyaknya, 100 anak Anda pungut, boleh Anda kasih makan, tapi binnya tetap, bapaknya siapa tetap. Adapun saya kan berharap ingin punya anak, Anda tidak punya anak, ya sudah, Anda punya anak pungut, bukan adopsi. Anak pungut maksudnya ya anak asuh. Mungkin ada yang berkata, lalu siapa yang merawat saya nanti masa tua? Ya merawat Allah, kok pusing? Tidak jaminan anak merawat orang tua, berapa banyak anak menendang orang tua, kan? Bukan jaminan. Tapi yang menjadikan merawat kita itu adalah kalau kita didik yang benar. Sungguh sengsara orang mempunyai anak asuh, tatanya dididik tidak kenal Allah. Lihat, itu yang menjadikan anak lari. Kalau Anda punya anak asuh, Anda kenalkan kepada Allah, Anda tidak usah menyuruh, hormati aku, mereka sudah menghormati. Yang sengsara itu capek ngerawat anak, tidak dikenalkan sekolah agama. Tidak pernah kenal agama, kenal fakultas-fakultas umum, sampai berjaya jadi kaya raya, enggak kenal berbekti kepada orang yang pernah berbuat baik. Balik ke orang tua yang aslinya. Enggak pernah terima kasih kepada yang membiayainya. Karena apa? Tidak dididik kenal Allah. Jadi rugi kalau Anda punya anak pungut, ternyata tidak Anda kenalkan kepada Allah. Tapi kalau anak pungut Anda kenalkan kepada Allah, Anda nyaman. Anda punya anak pungut 100, lihat. Berhasil semuanya, Anda tidak duduk saja. Kemana-mana bakal dibonceng, tidak usah kemana-mana. Di masa tua Anda enak. Tapi punya anak pungut 1, kalau tidak kenal Allah, lihat. Bikin sakit hati. Sudah tidak tahu budi, tidak pernah terima kasih, tidak pernah kunjung, kembali ke orang tuanya, sengsara kita karena salah mendidik. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Mengadopsi hukumnya haram. Selesai. Karena Nabi Muhammad sendiri pernah menggagalkan adopsi. Pernah mengadopsi anak namanya Zaid. Zaid itu diganti menjadi Zaid bin Muhammad. Padahal bukan anaknya Nabi Muhammad. Setelah itu dibatalkan dengan Al-Quran. Sehingga tidak ada anak angkat. Yang ada adalah saya mengasuh orang. Gitu saja. Sama kita juga banyak ngasuh anak-anak. Anak-anak kita anggap sebagai anak sendiri. Tapi binnya tidak berubah. Kita punya anak terbatas, ya itu-itu saja. Yang lainnya adalah anak sesuai dengan nasabnya siapa. Kalau menikahkan, ya tidak menikahkan. Kalau ada anak, misalnya saya punya anak pungut, anak adopsi, anggap saja sudah terlanjur mengadopsi ya. Dia dosa di awalnya. Lalu bagaimana kelanjutannya? Karena tidak tahu, lalu dia merasa sebagai bapaknya, sebagai walinya ya, karena merawat mulai kecil. Sebab kalau nanti saya bongkar kan ketahuan. Nah ini kan salahnya ya. Kalau saya mengatakan bukan bapaknya, enggak mau menikahkan gimana? Nanti lari dari saya. Lagi-lagi niat jelek. Anggap saja orang tua ini telah menikahkan anak angkatnya tadi. Padahal anak angkatnya masa Latifah binti Abdullah. Anaknya Abdullah. Abdullahnya di Surabaya. Cuman karena Latifah dipungut oleh Ali, maka sang Ali ini enggak pengin Latifah itu tahu kalau bapaknya adalah Abdullah. Sehingga waktu nikah pun Ali yang menikahkan. Jadi Latifah binti Ali. Sang anak itu, sang bapak sendiri menjadi wali. Wali yang menikahkan anaknya. Padahal kan bukan walinya. Padahal bukan anak, bukan anaknya itu anak perempuan. Jadi Ali tidak bisa menjadi wali untuk Latifah. Bagaimana pernikahannya? Jawabannya adalah sudah terjadi atau belum terjadi. Kalau belum terjadi tidak boleh dilakukan, maka hukum nikahnya tidak sah. Kalau belum terjadi, Kalau sudah terjadi, beda hukumnya. Kalau sudah terjadi, kalau kita hukumi zina, sebab zina itu hudud, hudud itu had, dan hudud itu tudrak bisyubuhat. Tidak boleh kita menegakkan hukum had itu selagi masih ada syubhat. Kalau ada orang yang bukan walinya menikahkan bukan anaknya, dianggap sebagai wali, sebagai anaknya. Ali yang menikahkan Latifah sementara Latifah bukan anaknya. Ali yang menjadi walinya Latifah kemudian dinikahkan dengan orang, maka pernikahan ini ada saksi, ada mempelai laki-laki, ada wali yang palsu. Ya, berarti walinya kan tidak ada. Berarti kalau walinya tidak ada itu menurut madhab Imam Syafi'i itu tidak sah. Akan tetapi karena ini sudah terjadi, kita tengok madhabnya Imam Abi Hanifah radhiyallahu anhu, kita katakan pernikahannya adalah sah dan anaknya nyambungnya sebenar, nanti perlu diakad ulang saja untuk menyempurnakan. Jangan lalu kita katakan zina, anak zina. Ada syubhat di sini pernikahan. Ada syubhah. Ini beda ya. Kalau sudah terjadi dan belum terjadi, ini adalah masalah fikih. Kalau belum terjadi ya jangan, karena menurut madhab Syafi'i enggak sah, bukan walinya. Tapi kalau sudah terjadi, menurut madhab Abu Hanifah enggak pakai wali, yang penting ada saksi. Saksi sudah ada, walinya batal. Karena apa? Enggak benar walinya. Maka saat itu adalah kita anggap pernikahannya adalah sah. Tapi ingat, banyak istighfar karena dia telah salah dalam mengadopsi. Kemudian setelah itu diakad baru, tapi ingat cara mengakad barunya pun adalah jangan sampai bikin permasalahan baru, misalnya dengan ontran-ontran nikahnya dulu gak sah karena ini gak wali. Gak usah, bismillah, datang aja ke rumah ulama pakai tahkim. Sebab kita punya kasus yang sama, bukan adopsi, mohon maaf. Adopsi lebih mudah karena terhormat kan. Sang anak perempuan sebetulnya punya wali yang sesungguhnya ya. Kita ada, mohon maaf, anak yang tidak punya bapak, lahir dari ibu yang zina. Semoga Allah menjaga kita. Sehingga anak perempuan ini yang tidak punya wali yang sesungguhnya ini, rupanya dikasih tahu sama ibunya, kalau yang menjadi bapakmu saat ini adalah bukan bapakmu yang sesungguhnya. Dia hanya menutupi saja. Memang ini salah semuanya. Sebab bapakmu itu menikahi aku setelah kamu lahir. Tapi tidak ada yang tahu kecuali kamu. Nangis ini. Loh, berarti pernikahan saya tidak sah dong, Bu. Pernikahannya tidak sah. Nangis-nangis. Akhirnya datang ke tempat kami. Menurut madhab Imam Syafi'i, pernikahanmu memang tidak sah. Karena tidak ada walinya. Tapi bagaimana, Bu ya? Tapi anakmu ini benar, anakmu, dan sambung dengan dia. Karena ada subhat istilahnya. Ini bisa dibenarkan dengan madhab lain, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah. Lalu bagaimana? Apakah saya perlu diperbaharui nikah? Iya. Tapi saya malu kalau ketahuan suami saya, nanti suami saya pasti merendahkan saya kalau saya hasil dari anak zina. Nah kan begitu. Kalau tadi si Latifah anaknya Abdurrahman mah gampang. Tapi ini bagaimana? Gampang. Ente bawa kepada suami ente ke sini, terus ngomong apa saya, Bu ya? Bilang kepada suami bahwasanya kita kan sering ribut, pengen memperbaharui nikah saja. Itu saja. Padahal enggak ada perceraian. Datang ke rumah, saya ceritai ya, pernah ribut dah, pernah, Bu ya. Ya, agar tenteram saja ya. Mari kita nikahi baru. Walinya di mana? Abahnya di mana? Abahnya lagi ada di Jakarta. Sudah, abahnya lagi di Jakarta, repot ya. Padahal bukan abahnya itu. Kalaupun dipanggil tetap enggak ada gunanya. Sudah, kamu tahkim saja, serahkan pernikahanmu kepadaku. Bersepakatlah engkau berdua untuk menyerahkan pernikahan kepada saya. Akhirnya dua orang mengatakan bismillah, Buya, Buya, kami berdua menyerahkan pernikahan kami kepada Buya. Buya, saya angkat sebagai muhakkam, sebagai orang yang bakal menjadi orang yang menikahkan kami. Selesai, saya dinikahkan. Jadi tidak ketahuan kalau dia punya aib. Tidak ketahuan kalau dia punya celah. Dan ini adalah tugasnya orang yang punya ilmu. Jangan sampai gerutak-gerutuk. Woi, harus bongkar ini ketahuan. Harus, karena hakikat ini kebenaran. Akhirnya sang suami yang selama ini baik-baik menjadi merendahkan istrinya. Dari ibu bezina, dari ini. Padahal ibunya dulu menutup, ingin tidak diketahui kalau dia bezina. Ibunya sudah tobat. Naudzubillah. Maka para ulama ini punya tugas, harus berusaha dengan ilmunya untuk menutup aib kayak begitu. Kalau tidak ada ilmu bisa kacau. Enggak sah, karena taunya mazhab Syafi'i saja. Harus walinya begini, kalau enggak akhirnya bencana itu. Itu bukan ustaz, berbahaya ini. Makanya urusan pernikahan datang kepada orang ahlinya yang ngerti masalah ini. Khususnya bisa mengerti tentang madhab-madhab lain untuk menyelesaikan. Karena ada aib di sini, celah. Kalau urusan yang anak haram, katanya anak haram ya. Padahal gak ada istilahnya anak haram. Jadi diulang nanti pernikahannya diulang, apalagi sudah kakek-kakek ya. Diulang untuk menyempurnakan saja. Kalau masalah pentas kehangannya kita anggap sah menurut madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab.